Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bermajlis di tempat ini dalam rangka untuk mempelajari kitabullah, membaca ayat-ayat Allah, dan saling memberikan faedah. Yang ini adalah keutamaan yang besar, yang dengannya seorang akan mendapati ketenangan dan mendapatkan kemuliaan, dinaungi oleh para malaikat dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama-namanya di hadapan para malaikat yang mulia. Sebagaimana hadis yang ma'ruf sering kita dengar, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu baina fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimur rahmah wa hafat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah dan saling memberikan faidah, mengajarkan di antara mereka, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenteraman, ketenangan, hilang rasa gundah gulana, hilang kecemasan, hilang kegelisahan, sebagai faidah, sebagai balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut, bermajlis di rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan faidah-faidah tentangnya. Langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran, balasannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum balasan yang lainnya berupa dimudahkan baginya jalan menuju jannah dan diangkat derajatnya di atas kaum mukminin yang lainnya. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenteraman, dinaungi oleh para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk Allah yang mulia dari kalangan para malaikat. Kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini pelajaran dari Syarah Masailil Jahiliyah. Alhamdulillah, antum semua tidak kelupaan. Apa sebab? Dikarenakan sudah sekian lama untuk kegiatan Kamis Ba'da Maghrib apa namanya, kemisan, taklim kemisan. Ini sering terkendala. Apakah terbentur dengan kegiatan keluar, ataukah terbentur dengan kegiatan daurah? Walhasil, alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Ta'assubuhum lima hum alaihi minal batil. Ya. Ta'assubnya mereka, fanatik. Fanatiknya mereka terhadap apa yang mereka berada di atasnya berupa kebatilan. Jadi sikap fanatik, fanatik buta. Allah musta'an, syiar Yahud, syiar kuffar telah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Nasallahu salamu ala afiyah. Jaga anak kita, keluarga kita, jangan sampai ikut terwarnai dengan kegiatan-kegiatan ahlul jahiliyah dengan berbagai macam bentuknya. Nah, tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang disandarkan dalam rangka untuk kegiatan hari besar kaum kufar. Al-mas'alah al-khamisa wal-khamsun. Al-ta'asub lil-madhab. Fanatik terhadap satu madhab. Kaqalihi ta'ala, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-73. Dan janganlah kalian mempercayai melainkan kepada orang yang dia mengikuti agama kalian. Ayat ini dilanjutkan, qul innal huda hudallahi. Katakan olehmu wahai Rasul, jawab, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Sesungguhnya petunjuk yang benar itu adalah petunjuk Allah. Seruan mereka untuk tidak boleh mengikuti kecuali siapa yang beriman dengan agama yang dianut oleh mereka. Ini seruan kebatilan. At-ta'asub al-mamqut lisyai. Ta'asub yang dibenci terhadap sesuatu, huwa at-tamassuk bihi ma'al ilmi bibutlanihi, yaitu berpegang dengannya padahal tahu bahwa perkara itu adalah batil. Berpegang teguh dengannya bersamaan pengetahuannya bahwa perkara itu adalah batil. Sudah tahu salah, sudah tahu keliru, sudah tahu batil, tapi tetap dipegangi. Ini namanya ta'assub al-mamqut, taklid buta. Wa Wa min masail ahli jahiliyah at-ta'assub lil madhhabil batil. Di antara perkara yang dipegangi, yang dianut, yang menjadi prinsip ahlul jahiliyah adalah ta'assub lil madhhabil batil. Fanatik, buta terhadap madhab yang batil. Walihata qalatil yahudu wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wa fil ayatil ukhra nu'minu bima unzila alaina. Nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Ay ala anbiya'ina faqat. Ini mereka memaksudkan hanya mau beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi kami saja. Wal wajibu ay yu'minu bima anzalallahu ala anbiya'ihim. Dan yang wajib adalah agar mereka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang diturunkan kepada nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka, wa ala ghairihi minal anbiya, dan juga kepada selain mereka dari kalangan para nabi yang Allah utus. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada setiap umat. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk memerintahkan agar umat tersebut beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi beribadah kepada selain Allah. Nah, siapa saja dari kalangan para rasul yang Allah utus, semua diberikan kedudukan sama. Sedangkan mereka membatasi diri hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka melalui nabi-nabi mereka saja. Nah, ma'a annahum la yu'minuna bima anzala 'ala bima unzila 'ala anbiya'ihim. Mereka mengaku demikian. Ini sudah salah kalau ternyata demikian yang mereka lakukan. Kalau memang mereka betul-betul beriman kepada nabi-nabi yang mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembatasan itu salah. Apalagi pengakuan mereka ini sesungguhnya mereka tidak juga beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang mereka klaim tersebut. Jadi hanya mengaku-ngaku saja. Nah, buktinya apa? Walihada qal, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walima taqtuluna anbiya Allah. Maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Kalau mereka mengaku bahwa kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang diutus kepada kami, tentunya mereka tidak akan melakukan perlawanan sampai membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, sehingga itu hanya slogan propaganda untuk menolak kebenaran dengan menyatakan kami hanya ingin mengikuti apa yang datang kepada kami berupa kebenaran. Nah, yang diturunkan kepada kami melalui nabi-nabi yang diutus kepada kami. Padahal sesungguhnya tidak. Ai hal fima anzalallahu alaikum qatala al-anbiya alladhi taf'alunah. Apakah ada dari apa yang Allah turunkan kepada kalian ada yang memerintahkan untuk membunuh para nabi sebagaimana yang kalian lakukan itu? Kalau kalian mengaku bahwa kalian hanya mengikuti ajaran nabi-nabi kami, apakah ada dari ajaran-ajaran nabi itu yang memerintahkan kalian untuk membunuh di antara nabi-nabi sebagaimana apa yang kalian lakukan? Jawabannya jelas tidak ada. Sehingga itu hanya klaim semata. Wa min dzalik, termasuk di antaranya, ya, ta'assubu atba'il madzahib limadzahibihim min ghairi dalil. Termasuk dari perkara yang semacam itu, ya, adalah ta'assubnya, fanatiknya atba'il madzahib, para pengikut madzhab-madzhab, fanatik buta terhadap madzhab-madzhab mereka min ghairi dalil, tanpa melihat sisi pendalilannya, sisi dalilnya. Pokoknya ikut madzhab ini, saya ikut madzhab ini, tanpa peduli ini dalilnya bagaimana, ini benar apa salah, ini sahih atau dhaif, ini kuat atau lemah, ini cocok dengan kebenaran ataukah tidak, tidak peduli. Ini juga sama, fanatik yang dibenci. Dan itu yang terjadi, yang diajarkan di tengah masyarakat, bahwa dengan mengikuti salah satu di antara imam yang ada, itu sudah cukup untuk sebagai jaminan masuk surga. Di antara penceramah itu ada yang betul-betul berani. Yang penting datang ngaji. Ya, enggak usah paham, enggak apa-apa. Yang penting ngaji, duduk bengong masuk surga. Enak, enak kan? Nah, dengan bahasa tempat saya. Nah, dijamin. Yang penting datang ngaji, enggak perlu paham. Yang penting datang ngaji, bengong di pengajian, sudah pulang masuk surga. Nah, di antara lagi mengatakan bahasanya, kamu pegang siapa yang kamu ikuti. Nanti kalau ditanya di sana, ya, di akhirat ditanya, kamu ikut siapa? Ikut Kiai Fulan. Oh ya sudah, sini. Nah, nanti Kiai Fulan yang ditanya tentang amalan-amalan itu benar salahnya, yang tanggung jawab kiainya. Kiai juga begitu. Nanti ikut kepada imam. Nah, kalau ikut dengan imam, maka imam yang tanggung jawab. Nanti ditanya imam, semuanya di bawah itu sudah aman. Hingga sampai ada di antara yang diajarkan adalah Al-Quran kitabku, Islam agamaku, dari atas Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Syafi'i imamku. 5. Nah, kalau 5 ini hafal, surga. Ini doktrin-doktrin mazhab. Imam Syafi'i, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam kaum muslimin, tidak mengajarkan prinsip tersebut. Tidak ada satu imam dari imam-imam yang 4 yang masyhur, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, tidak ada yang mengajarkan untuk taklid, ikuti aku, tidak ada. Semuanya memberikan bimbingan untuk mengikuti dalil, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana yang masyhur dari kalam mereka para a'immah. Fal wajibu 'alal muslimin 'umuman, maka yang wajib bagi kaum muslimin secara umum, wa 'ala talabatil 'ilmi ayat tabi'ul haq, dan khususnya bagi talabatul ilmi, seorang yang berjalan menuntut ilmu, yang wajib adalah mengikuti al-haq. Sawa'an kana fi madhhabihim, sama saja apakah kebenaran itu berada pada madhab yang mereka ikuti, wa fi madhhabi gharihim, atau pada madhab selain madhab yang mereka ikuti. Nah, jadi istilah bermadhab di sana ada madhab istilahi, ada madhab syakhsi. Terkadang ada di kalangan ulama itu menganjurkan untuk mengambil salah satu di antara madhab. Nah, itu dianjurkan dalam rangka agar seorang bisa menjalani usul dari madhab tersebut sebagai pijakan, sehingga dia tidak terombang-ambing untuk awal proses belajar. Tapi bukan diperintahkan untuk taklid. Dia mengikuti usul di dalam madhab tersebut, kemudian dia akan menimbang yang sesuai dengan kebenaran itu yang diambil. Ternyata di madhab yang lain sesuai dengan kebenaran, yaitu yang diambil. Dan itu yang dilakukan para a'immah. Nah, kalau kita baca, ya, yang mengikuti madhab syafi'iyah, banyak yang kemudian di dalam pendapat-pendapatnya merojehkan pendapat yang lain, pendapat madhab yang lain. Karena memang yang diikuti adalah al-haq, bukan yang menjadi patokan karena madhab ini maka saya ikuti, bukan. Fanahnu lana al-khudul madhab bikulli ma fihi min isabah wa khata', maka kita tidak mengikuti, tidak mengambil ya madhab dengan setiap apa yang ada di dalamnya, baik berupa sesuatu yang mencocoki kebenaran atau yang keliru. Tidak. Balnal khudu sawab wanat berukul khata. Tapi kita mengambil yang benar dan meninggalkan yang keliru. Nah, faidha kunta hambalian wa ra'aita sawaba fi mas'alatin minal masail ma'al maliki atau ma'al hanafi atau ma'al syafi'i, khud bikaulil maliki atau syafi'i atau hanafi. Apabila engkau seorang yang bermadhab hambali, lalu engkau melihat ada kebenaran dalam satu masalah di antara berbagai masalah yang ada, ternyata ada di pihak maliki, atau ada di pihak hanafi, atau ada di pihak syafi'i, khud, ambil ucapan maliki, ambil ucapan syafi'i, ambil ucapan hanafi. Wa in kana khilaf, na'am, wa in kana khilaf madhhabik, meskipun pendapat itu menyelisihi madhab yang engkau ikuti, yang kau anut. Li'anna hadfakal haq, karena yang menjadi acuan bagimu itu adalah kebenaran, yang engkau cari adalah kebenaran. Wal ibratu bima qama alaihi dalilu, dan yang menjadi patokan adalah apa yang tegak di atasnya dalil. Hada huwal wajib, ini yang wajib. Hada in kunta min ahlil ilmi, ini jika engkau adalah seorang yang berilmu. Amma idza kunta lasta min ahlil ilmi, adapun apabila engkau seorang yang bukan dari kalangan ahlul ilmi, fa'alaika an tas'ala ahlal ilmil mausuqin, bagimu untuk bertanya kepada ahlul ilmi yang terpercaya Fama aftau kabihi akhadta bihi. Apa yang ia telah fatwakan kepadamu, itu yang kau ambil. Hadha huwa tariqus sawab. Ini cara yang benar. Amma ta'assub lil madhab. Adapun berfanatik buta dengan madhab, sawa'un kana haqqan aw batilan. Sama saja apakah benar ataukah batil. Fahada min umuril jahiliyah. Maka ini termasuk diantara perkara-perkara jahiliyah. Coba antum perhatikan, sama saja apakah yang diambil pendapat itu hak ataukah batil. Kenapa kalau hak tetap dihukumi jahiliyah? Kenapa? Karena yang menjadi patokan utama bukan benar atau salahnya, tapi karena madhab ini, maka saya ambil dan ternyata benar. Karena madhab ini, saya ambil, ternyata salah. Benarnya dia bukan mencari kebenaran, tapi karena betulnya karena kebetulan. Ya betul, kenapa? Kebetulan, pas betul, pas benar. Tapi dia mau benar mau enggak, pokoknya madhab ini saya ambil, ini saya pegang. Loh, ini benar, alhamdulillah. Ini salah, pokoknya begitu. Kalau benar, ya kan, memang betul. Kalau salah, pokoknya. Nah, kalau salah, pasti madhab ini tidak berpendapat seperti itu. Dibalik, lah ini salah. Masa salah? Enggak mungkin. Kalau salah, pasti tidak akan diambil, tidak akan dibuat pendapat seperti ini oleh madhab ini. Jadi kesalahan ini yang dijadikan madhab ini sebagai jaminan bahwa tidak akan mungkin salah. Kalau dikatakan salah, maka kesalahan itulah yang salah, bukan madhabnya. Ini bedanya seorang thalabul ilmi yang mereka mencari kebenaran dengan seorang yang hanya ta'assub, fanatik, tanpa melihat mana yang benar, mana yang salah. Pas kebetulan benar apa yang dia pegang, ternyata salah juga. Benar yang dia pegang, ternyata salah juga. Kenapa? Karena sekali lagi bukan kebenaran yang menjadi patokan, tapi karena dia mengambil berdasarkan madhab, fanatik terhadap madhab. Kama zakarallahu anil yahud, sebagaimana yang Allah singgung tentang kaum Yahud. Nah, sebagai pelengkap kita baca fatwa Syekh Nuzaimin rahimahullah ta'ala tentang masalah ta'assub. Su'ila fadilatul syaykh, hal yajibu taqlidu li madhabin muayyanin amla. Apakah wajib untuk taklid terhadap satu madhab tertentu ataukah tidak? Fa'ajaba qailan, maka beliau rahimahullah Syekh Nusaymin menjawab dengan mengatakan, na'am, ya, yajibu taqlid, wajib untuk taqlid, li madhabin muayyanin wujuban laziman, terhadap madhab tertentu dengan kewajiban yang harus. Loh, tadi gak boleh, sekarang wajib untuk taqlid terhadap madhab tertentu, bahkan kewajibannya lazim. Ya, tapi ini belum selesai. Lakin akan tetapi hadal madhab al-mu'ayyan alladhi yajibu taqliduhu madhaba ar-rasuli alaihi salatu wassalam. Nah, jadi jangan dipotong. Nanti kalau disebutkan, hati-hati. Ada seorang da'i, bukan ahlu sunnah, menukilkan, ini jawaban Syekh Nuzaimin. Wajib taklid terhadap satu madhab tertentu, wajibnya harus, titik, sampai di situ. Dikasih screenshot diposting. Nah, Yang wajib untuk ditaklidi dari madhab muayyan adalah madhabnya Rasul alaihi salatu wassalam. Li'anna alladhi dhahaba ilaihi Rasul alaihi salatu wassalam fa innahu wajibun al-ittiba' wa huwa alladhi bihi sa'adatu dunya wal akhirah. Karena yang Rasulullah SAW telah berpendapat dengannya, maka itulah yang wajib untuk diikuti, dan itulah yang akan menjadi sebab diperolehnya kebahagiaan dunia dan akhirah. Qala ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan olehmu wahai Rasul, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian, dan Allah akan mengampuni terhadap kalian dosa-dosa kalian. Nah, ini diperintahkan. Wa qala ta'ala, wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Fadahu al-madhab, maka inilah madhab al-wajib al-ittiba' bijima'i ahli al-ilmi. Satu-satunya madhab yang wajib untuk diikuti dan sepakat para ulama. Nah, kalau sudah madhabnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak boleh, tidak, kecuali harus taklid. Nah, yang kemudian disilahkan ini dengan ittiba'. Wa amma, adapun ghairu hadzal madhab, selain dari madhab ini, fa inna ittiba'ahu dha'i'un idza lam yatabayyan ad-dalil. Naam. Min khilafihi. Fa in tabayyana ad-dalil bi khilafihi fattiba'uhu muharramun. Madhab yang selain madhab Rasulullah alaihi salatu wassalam itu tidak mutlak untuk diikutinya. Nah, lihat dulu dalilnya, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dia diikuti secara mutlak. Namun harus dilihat yang dia keluarkan, yang datang dari satu pihak tersebut apa. Kalau sesuai dengan dalil, maka boleh diikuti, karena sesuai dengan ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika menyelisih dalil, menyelisih yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka mengikuti pendapat tersebut hukumnya haram. Nah, sehingga tidak boleh ditaklidi buta, tidak boleh ta'assub, tidak boleh asal madhab ini pokoknya saya ambil. Tidak. Lihat dulu, ditinjau, diperhatikan, dipelajari. Hatta qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, naam, mengqala inna ahadan minan nas yajibu ta'atuhu fi kulli ma qala fa innahu yustatabu fa intaba wa illa qutil. Ini belum mengatakan kalau ada orang yang bicara bahwa ada salah satu dari kalangan manusia yang wajib untuk ditaati dalam setiap apa yang diucapkan. Ya, ada orang ngomong ada seseorang yang wajib diikuti dalam setiap apa yang dia ucapkan, maka orang yang ngomong begini harus dituntut untuk bertaubat. Ya, kalau taubat itu yang diharapkan. Kalau tidak, dihukum qutil. Nah, kenapa? Karena dia telah mengangkat seseorang dengan sejajar posisinya dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang diterima apa saja yang diucapkannya. Tidak ada yang seperti itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Lianna fi dzalik ta'atun ghairu atau ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara yang demikian itu adalah bentuk ketaatan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyelisihi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Mengangkat tandingan di dalam tauhidur rasul, tauhidul ittiba. Mengangkat ada satu pihak lain yang berhak untuk menentukan syariat sebagaimana hak Rasul alaihi salatu wasalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewenangan membawa risalah. Wa sadaqa rahimahullah, dan telah benar beliau rahimahullahu taala. Nah, la ahadu minan nas yajibu ayyukhad biqaulihi mutlaqan ila nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang wajib untuk diambil dari apa yang diucapkannya secara mutlak selain Nabi alaihi salatu wasalam. Fa innahu yajibu al-akhdhu biqaulihi. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam, maka beliau wajib untuk diikuti apa saja yang datang dari beliau secara mutlak. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, naam, iqtadu billadhi, naam, iqtadu billadhina min ba'di wa billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Teladani oleh kalian terhadap dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Nah, waqala in yuti'u Abu Bakrin wa Umar yarsudu. Jika mereka mengikuti Abu Bakar dan Umar, mereka akan terbimbing. Nah, dan ma'ruf, ma'lum bahwasanya Abu Bakar dan Umar masuk dalam wasiat Rasulullah SAW. Dan beliau ketika diikuti itu sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat, memberikan wejangan, siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini bab taklid buta, fanatik buta terhadap madhab. Yang diharamkan untuk kaum muslimin, mana mereka terjebak, ya, banyakkan kaum muslimin, masyarakat kita kaum muslimin terjebak dalam doktrin madhab sampai mereka tidak diberikan ruang untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Mereka dicekoki untuk terus berpegang dan pokoknya yang penting dan seterusnya. Ya, tidak boleh bergeser dari apa yang mereka dapati dari para guru-gurunya. Nah, bahkan ketika ada yang sudah melihat adanya dalil yang lebih sahih, yang lebih hak, maka tetap saja dikunci untuk tidak diikuti karena dianggap pemahaman itu menyelisih madhab yang ada. Padahal pemahaman tersebut datang dari sisi Rasulullah SAW melalui para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka berprinsip dengan taklid buta terhadap satu madhab tertentu, ini termasuk diantara prinsipnya ahlul jahiliyah. Nah, kita bersyukur kita dididik di dalam beragama, kita dididik di dalam mengikuti ya, sosok, dididik, meletakkan sesuai dengan peletakan Al-Quran, peletakan Sunnah, tidak dididik dengan peletakan-peletakan individu atau peletakan-peletakan kelompok tertentu atau peletakan-peletakan yang dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu, golongan-golongan tertentu. Dan ini satu nikmat yang agung, karena dengan ini kita akan berpeluang untuk selamat, dengan ini kita bisa berhujjah kepada Allah, dan dengan ini kita bisa bertanggung jawab, karena masing-masing akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan tidak akan ditanggung jawabi oleh orang lain, sebagaimana yang digambarkan, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa mereka dijamin, ditanggung, tidak perlu tahu, tidak perlu perhatikan ini benar ini salah, yang penting ikuti fulan, pasti selamat. Tidak ada yang demikian. Nah, para ulama dari kalangan imam ahlu sunnah, imamul islam, a'immah, tidak pernah yang mereka mengajarkan prinsip yang demikian. Dan masih banyak fatwa ulama terkait dengan taklid. Kalau ada kesempatan kita baca, atau antum bisa baca sebagai tambahan faedah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, alhamdulillah rabbil alamin.